Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. حضر رحمني ورحمكم الله جميعا. Betapa besar anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Allah telah mengutus rasul kepada orang-orang yang beriman dari bangsa mereka sendiri, yang mana rasul tersebut bacakan ayat-ayatnya kepada mereka, membersihkan mereka, bahkan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan sunnahnya, yang mana sebelum itu orang-orang yang beriman sebelum itu mereka berada di dalam kesesatan dan nyata. Ketika datang anugerah Allah Subhanahu wa taala ini, maka mereka barakallahu fikum bisa mengenal kitabullah, bisa mengenal sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman dengan diutusnya kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, yang mana rasul membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, membersihkan dan mensucikan mereka, kemudian mengajari mereka kitabullah dan hikmah. Dan sungguh sebelum itu mereka adalah orang-orang yang sesat dalam kesesatan yang nyata. Barakallahu fikum. Rasul yang diutus kepada kita sebagai rasul yang terakhir, sungguh barakallahu fikum, memiliki akhlak, memiliki tabiat, sungguh-sungguh sangat sesuai dengan kondisi barakallahu fikum umatnya. Semangat untuk menyelamatkan mereka, merasa berat penderitaan yang ditanggung oleh mereka, oleh umatnya. Dan terhadap orang-orang yang beriman, rasul tersebut adalah sangatlah lemah lembut barakallahu fikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian sendiri yang terasa berat olehnya penderitaan kalian, yang dia bersemangat untuk menyelamatkan kalian, yang dia terhadap orang-orang yang beriman sangatlah rauf barakallahu fikum dan sedaya. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada umat ini. Allah berikan rasul yang terakhir, Sayyidul Mursalin, mendakwahkan adab dan akhlak barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dan keagungan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan oleh istri-istri beliau, disaksikan oleh para sahabat tua ataupun muda barakallahu fikum. Aisyah radhiyallahu anha, Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha, ummahatul mu'minin. Beliau ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kana khuluqul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an. Siapa yang menginginkan adab dan akhlak ramai dari Al-Qur'an, maka itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Ini makna kana khuluqul Qur'an. Barakallahu fiik. Sahabat Anas bin Malik yang pernah hidup selama 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling baik akhlaknya. Demikian disifatkan oleh seorang yang telah hidup 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sejauh 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mengkata beliau pernah mengatakan dalam satu hadisnya, saya tidak pernah mendapati lembutnya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, atau saya tidak pernah menyentuh hari atau ibad yang lebih lembut daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, saya tidak pernah mencium seharu apa yang telah harunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu selama 10 tahun. Rasulullah sallallahu tidak pernah mengatakan tentang satu perbuatan yang aku telah lakukan, kenapa engkau lakukan demikian? Dan Rasulullah tak pernah tentang perbuatan yang aku belum lakukan, kenapa engkau belum lakukan demikian? Inilah barakallahu fiik. Gambaran bagaimana adab dan akhlak yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam kesempatan ini barakallahu fiik, mari kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga beliau. Selain apa yang disebutkan tadi dari akhlak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sahabatnya Aisyah radhiyallahu anha banyak menukilkan bagaimana adab, bagaimana akhlak dan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara hadis daripada istrinya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi idza azana lis-salah kharaja lis-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kehidupannya selalu membantu kebutuhan keluarganya apabila azan dikumandangkan beliau keluar menuju salat. Satu, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa hina, tidak merasa remeh, beliau membantu berkhidmat kepada keluarga-keluarga beliau sallallahu alaihi wa ala sallam. Tidak sebagaimana gambaran bagaimana seorang raja, bagaimana seorang pemimpin yang besar, apakah sempat mereka berbuat baik kepada keluarganya? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau sebagai pemimpin umat, seorang rasul, Sayyidul Mursalin, seorang orang yang paling banyak mengurus segala umatnya di dalam berdakwah. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat peduli terhadap apa yang ada di dalam jalan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ada orang yang terbaik kepada keluarga dan aku adalah orang yang baik kepada keluarga. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yafrahu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha. Jangan seorang mukmin laki-laki membenci mukmin perempuan. Jangan seorang suami membenci seorang istri, karena jika tidak dikenali satu akhlak darinya, maka di sana akan ada akhlak yang menyenangkannya. Demikian Rasulullah SAW. Sehingga kata para ulama berdasarkan hadis ini, bagi seorang laki-laki, barakallahu fikum, pandai dalam menimbang dan mengukur terhadap kondisi keluarganya, barakallahu fikum. Keluarganya dan istrinya memang barakallahu fikum. Itu karena Rasulullah SAW diciptakan dan dibangun sejak besok. Kondisinya barakallahu fikum orang yang lemah akalnya, lemah agamanya, tidak akan bisa berada di satu jalan. Tetapi kalau engkau bisa istimta bersenang-senang lanjut, bisa engkau lakukan itu walaupun bersama ada kebengkokan. Kalau engkau berusaha untuk meluruskannya, indah dan pikirmu membesarkan. Jika engkau berusaha untuk meluruskannya, niscaya engkau akan mematahkannya. Wakat tuha kola tuha, dan mematahkannya adalah dengan cara mentarap dengan baik. Dalam kondisi demikian Rasulullah mengatakan demikian tadi, jangan seorang laki-laki membenci seorang mukmin perempuan. Karena kalau tidak ada akhlak, kalau ada akhlak yang tidak menyenangkan baginya, maka di sana nanti ada akhlak yang lain yang meridhokannya, yang menyenangkannya. Kata para ulama, jika seseorang barakallahu fikum menghadapi keluarganya, istrinya dari sifat-sifat keburukan-keburukannya, maka bandingkan keburukannya dengan kebaikan-kebaikannya. Jika dibandingkan bahwasanya keburukannya itu kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, maka nilailah dia seorang wanita yang baik. Jika keburukannya lebih banyak barakallahu fikum daripada kebaikannya, menurut perhitungan kita, maka lihatlah perhitungkanlah apakah keburukan kejelekan yang didapatkan yang lebih banyak itu, apakah termasuk keburukan yang bisa dimaafkan atau tidak. Kalau dalam keburukan tersebut yang lebih banyak itu bisa dimaafkan, bisa kita ajari, bisa kita perbaiki, dan ada semangat untuk memperbaikinya, ada semangat untuk mengubahnya, anggaplah dia tetap seorang yang baik kepada Allah. Tetapi jika kekeliruannya adalah merupakan kesalahan yang tidak bisa kita maafkan, maka nam kata para ulama, nam panggil wali-walinya untuk bermusyawarah untuk melanjutkan atau tidak dalam kehidupan bersama mereka. Demikian barakallahu fikum. Para ulama ketika membimbingkan hidup bersama barakallahu fikum seorang nam daripada istri kita, keluarga kita yang kondisinya barakallahu fikum demikian lemah akalnya, lemah kurang agamanya barakallahu fikum. Secara umum demikian. Oleh karena itu barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tidak membiarkan kekeliruan dan kesalahan yang ada pada istri-istrinya. Nabi sallallahu alaihi wa sallam bagaimanapun besarnya kebuat kecintaan kepada istrinya, contohnya kepada Aisyah radhiyallahu anha yang telah digambarkan bagaimana Aisyah kondisinya seperti barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, keutamaan Aisyah itu dibanding seluruh wanita seperti keutamaan makanan yang disebut dengan sarir terhadap seluruh makanan yang ada di alam ini. Itu keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Kefadlu Aisyah radhiyallahu anha kafadlu sarir ala sa'iril ta'am. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha seperti keutamaan makanan yang disebut dengan sarir terhadap seluruh makanan-makanan yang ada di dunia. hari ini sebuah roti barakallahu fikum yang enak, yang biasa dimakan dengan marah, campur dengan kuah yang membuat dari daging. Dan kalau kamu lagi miskin, di zaman itu merupakan makanan terbaik. Keutamaan kita atas, keutamaan seruan kita seperti keutamaan makanan makanan ini. Kata Paulus, karena manisnya lisannya, bagus ucap katanya, kuat dengan ilmunya, kecerdasannya begitu tinggi, akalnya begitu tajam dalam memahami agama. Seperti itu digambarkan Aisyah radhiyallahu anha. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum. Ketika mendapatkan suatu musibah problem dalam agama, susah memecahkannya. Itu datangnya Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, kecuali yang ada ilmu. Ada ilmu yang telah dapatkan dari Rasulullah SAW. Ini kata sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu. Keilmuannya begitu. Dan beliau Aisyah radhiyallahu anha termasuk salah seorang istri dari Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara 7 orang yang banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya istri Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahu anha. Dan pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Yang kedua Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Yang ketiga adalah Anas. Yang keempat nama Abdullah bin Abbas. Yang kelima Sayyidah Hudri. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh Aisyah radhiyallahu anha. 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dan seorang di antaranya istri Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga pantas keutamaan di barakallahu fikum demikian. Keutamaan kita atas seluruh keutamaan wanita yang lainnya seperti keutamaan tadi di atas seluruh keutamaan wanita. Tetapi barakallahu fikum. Ketika didapati oleh Rasulullah SAW sesuatu perkara yang hal itu menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW, hasbuka min safiyyata kaza wa kaza wa qala ba'd ar-riwayati ta'ni kathira qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad kunti kalimatan law mujizat bi ma'il bahr lam tajzab. Kata Safiyyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, cukup bagimu wahai Nabi Safiyyah yang demikian demikian. Kemudian rawi maksud cukup sekian seperti ini, seperti ini tak dikasih pendek. Yang artinya cukup orang yang Rasulullah sekian yang pendek itu bagi dan dikata-katai digunting sekian pendek. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh engkau wahai Aisyah telah mengatakan sebuah perkataan. Kalau seandainya perkataan tersebut dicampur dengan air laut, niscaya akan berubah air laut. Karena besar pengaruh daripada gunjingan, ghibah, barakallahu fiik. Nah, demikian Rasulullah SAW sangat-sangat kuat menjaga keluarganya di dalam mentarbiyah, di dalam mendidiknya. Tidak barakallahu fiik membiarkan nam istrinya jatuh ke dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sallallahu alaihi wa sallam barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina, di dalam mendidik dan tidak membiarkan, tidak toleran terhadap kesalahan yang dilakukan oleh keluarga barakallahu fiik. Dan orang-orang yang rela, orang-orang yang diam, tidak mengingatkan keluarganya, istrinya dari kemungkaran, maka disebut dengan dayyul yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Allazi yukiru hukma fi ahlihi. Ad-dayyul seseorang yang setuju, rela kemungkaran terjadi dalam keluarganya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam demikian tentunya, apakah ada barakallahu fikum pada diri kita? Sudah kita sebagai orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin dan rumah tangga kita. Apakah telah tertanam pada diri kita untuk menyelamatkan keluarga kita dari perbuatan perbuatan kejahatan dan syariat ini? Kalau tidak barakallahu fikum, kita akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban atas itu semuanya di akhirat kelak. Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Seorang Muslim saja, seorang yang berasal dari pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan. Barakallahu fikum, penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan oleh keluarga kita. Dan jangan kita ribai. Kita harus tampil sebagai penyelamat mereka. Itu yang amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak cucu kita, itu merupakan keluarga kita, barakallahu fikum. Jangan tenang, jangan tenang dan tenang. Ketika azan dikumandangkan, istri kita masih santai di depan televisinya, masih santai di depan dengan HP-nya. Barakallahu fikum. Ketika datang bulan puasa, tidak pernah kita tegur. Padahal itu kita di jantung seperti bukan bulan puasa. Barakallahu. Demikian anak-anak kita. Ketika datang waktu sholat, tidak pernah kita tegur, tidak pernah kita minta, tidak pernah kita ajak. Padahal Allah Rasulullah SAW di dalam hadisnya telah memanggil para wali, awliya, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, mengatakan, "Guru auladakum bis salat, wa hum aqlam sabilillah, wa adribuhum alayha, wa hum mutawashshin, wa barikuhum bainahum bil mawadih." Perintahkan anak-anak kalian surat ketika mereka usia 7 tahun. Istibar kalau siapa yang diperintah? Orang tua. Guru auladakum, perintah anak-anak kalian. Perintah barakah. Waktu ibu malah pukulan mereka yang terperintah surat tersebut ketika mereka usia 10 tahun. Wafarikum bainahum bil mawadih. Dan pisah-pisahkan tempat tidur mereka. Jangan disatukan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam satu tempat tidur. Karena menjaga adab dan akhlak barakallahu fikum bagi anak tersebut. Jangan sampai terjadi penyiksaan setelah dewasa pula dan tak terjadi apa yang terjadi yang diinginkan. Baru orang tua bilang, manu barakallahu fikum. Padahal kalau kalian, kita yang lalai dari tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Perhatiannya terhadap istrinya begitu kuat. Barakallahu fikum. Jangan sampai terjadi barakallahu fikum. Ini sihat. Ini agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam membina rumah tangganya. Barakallahu fikum. Nah, sangat kuat, sangat bersemangat. Walaupun dia putra putrinya Rasulullah telah menikah, sebagaimana telah diabarkan oleh sahabat, oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya barakallahu fikum. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli salatal lail wa hiya mu'taridatun baina yadayhi. Faida bagian witru aikadona. Coba kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika melaksanakan solat malam tahajud, sementara istrinya Aisyah radhiyallahu anha berada di hadapannya terbentang. Faida bagian witru, maka apabila waktu witir masih ada, aikadona, beliau mendahulukan. Fa'utara kemudian dia. Jadi demikian barakallahu fikum. Seseorang harus mencintai untuk orang lain dan sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia mampu barakallahu fikum, nah, melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh, maka itu pun harus dia cintai. Ada pada keluarga, ada pada istrinya, ada pada anak-anaknya, ada pada teman-temannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, apabila salat malam, sementara Aisyah radhiyallahu anha tenang di hadapan Rasul, apabila masih tersisa waktu witir, Ayyukau maha rasa membangunkannya. Baru tahu para Tuhan itu. Gambaran kehidupan yang begitu manis barakallahu fiik. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat witir merupakan dalam waktu yang sangat panjang. Ya Allah, buka salat witir ini waktunya dari sejak salat Isya sampai terbit fajar. Dan paling minimal witir tersebut hanya satu rakaat. Dengan waktu yang panjang. Bisa seorang witir di awal malam setelah salat Isya, salat malam, qobliyah ba'diyah Isya, witir. Jadi itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Di pertengahan malam boleh, di akhir malam juga boleh, baru Allah itu. Nah, ya, itu surat itu. Istrinya dibimbing. Istrinya untuk menegakkan surat ini, baru Allah. Karena surat itu yang muslim merupakan perkara yang dikuatkan, baru Allah. Jangan sampai kita witir hanya di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan tidak pernah witir, baru Allah. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menegaskan. Naam. Man tarakal witra Allah wa rajul khusus. La tukbal syahadat. Siapa yang meninggalkan surat witir, maka dia seorang laki-laki yang jelek. Tidak diterima persaksian. Kenapa? Karena itu paling sedikit bisa satu rakaat. Masa satu rakaat aja tidak bisa? Tidak sampai 5 menit. Paling 2 menit. Ya. Barakallahu fiik. Ini enam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan istrinya tidak melaksanakan itu. Nah, barakallahu fiik. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Setiap kita mendapatkan taufik dari Allah, bisa menghafal Al-Quran, bisa sholat sunnah, bisa dengan berzikir, bisa membaca ilmu cantik dengan zikir-zikir setiap hari itu, bisa zikir pagi, bisa zikir petang. Nah, maka itu pula harus kita tanamkan kepada dan keluarga kita, barakallahu. Kita masuk kita dengan taufik dari Allah, cinta kepada ilmu, senang kepada ilmu, senang membaca ilmu-ilmu, barakallahu fikum, senang, senang menghafal Al-Quran, senang menghafal ilmu, maka apa yang telah kita dapatkan itu, hal itu pula harus kita miliki, hal itu pula harus kita inginkan, dan didapatkan oleh istri kita, oleh anak-anak kita, barakallahu. Itu keharusan orang yang beriman. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai dan untuk dirinya, untuk orang lain akan mencintai untuk dirinya. Barakallahu. Ya, ini Aisyah radhiyallahu anha. Demikian dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian putra pun, kemudian putranya atau menantunya, bahkan putrinya setelah menikah pun, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran, perhatian, penjagaan terhadap barakallahu peribadahan anak yang telah berkandung di sisi dan menentunya. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam taraqahu wa Fatimah lailan qala ala tusalliya?" Bahwa saya kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu pernah mengetuk pintunya di malam hari. Mengetuk pintu pintunya di malam hari Fatimah. Dengan mengatakan ala tusallian. Nah. Tidakkah kalian menegakkan dua sholat, dua orang, dua kali. Tidakkah kalian berdua sholat? Barakallahu. Nah. Ini Rasulullah SAW. Bukan hanya anak-anak yang berada di luar tanggungan sendiri. Bahkan sudah ada pada suaminya tanggungannya. Tetap barakallahu fikum. Nah, membina terbangun rumah tangga Rasulullah SAW. Wa'ala'adihi wa sallam. Demikian pula dan perhatian dan menjaga Rasulullah SAW terhadap keluarganya dari makan dan minum, makanan dan makan yang halal. Nah, yang harus baru baik yang masuk ke dalam enam putih dengan cara dan cari makan yang harus dianjurkan sesuai dengan apa dan juga Rasulullah SAW. Perhatikan Rasulullah, Rasulullah SAW memperhatikan itu semua. Nah, Umar bin Abi Salam, seorang rabi, seorang anak bawaan istri. Nah, anaknya bernama Abu Salam. Umar bin Abi Salam anak daripada Ummu Salam, dari Abu Salam, bukan dari Rasulullah Salam. Ya. Ketika satu saat kata beliau Umar bin Abi Salamah, "Kuntu ulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanat yadi tatisu fi sahba." Faqala li, "Ya gulam, sallilah kul yamin wa kul yamin." Kata Umar bin Abi Salamah, anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak buah nuti Rasulullah. Ketika saya berada di pangkuan di pemeliharaan Rasulullah SAW dulu begini, tanganku cagung di sahabat berkeliling di nampak, mengacak-acak tangan makanan yang ada nampak yang disitu Rasulullah SAW makan. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya gulam, hai anak, sambillah baca bismillah. Nah, kul biyamin, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang dekat denganmu." Penjagaan Rasulullah SAW. Nah, demikian. Walaupun dia anak daripada anak tuan, tetap Rasulullah SAW memberikan bagian, memberikan perhatian. Lebih-lebih tadi, putrinya Rasulullah SAW sendiri. Yang kebanyakan barakallahu fikum manusia kepada anak bawa istri, kadang tidak pernah perhatian. Nah, seolah-olah bukan anaknya. Karena memang bawaan dan berhenti. Tetapi Rasulullah SAW langsung tidak membedakan. Dalam makanan, Rasulullah SAW tetap menjaga dari haram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwasannya cucunya Rasulullah SAW Al-Hasan bin Ali akhada Hasan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu kamratin sadaqah fajar ada pipi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuh, irmi biha. Am alimta anna la taqul sadaqah wa fi riwayatin anna la tahinu sadaqah." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bahwasanya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah mengambil sebutir kurma dari kurma sedekah. Kambing Ali mengambil sebutir kurma dari kurma sedekah. Kemudian dia masukkan ke mulut. Dimakan. Maka Rasulullah SAW ketika itu, dan barakallahu fikum, langsung mengatakan, kah, irmi biha, lemparkan itu kurma yang ada dalam mulut. Apakah kau tidak tahu, bukankah kita ini adalah orang yang diharapkan makan sedekah? Karena Rasulullah dan keluarganya tidak boleh makan sedekah, haram. Jadi hasil makan sedekah. Hasan bin Ali cucunya Rasulullah. Dalam riwayat, apa bukankah kita ini tidak halal bagi kita sedekah? Demikian penjagaan Rasulullah SAW. Ini kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Sangat-sangat memperhatikan daripada halal dan haram yang jangan sampai masuk ke dalam tubuh daripada anggota keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya pun demikian kita barangkali. Kita mungkin sebagai kepala keluarga yang mengerti tentang dari mana datangnya rezeki yang kita dapatkan, yang untuk berikan kita makan kepada anak dan istri kita, kita mengerti dari mana arahnya. Barangkali kalau kita memberikan kesempatan yang haram dari makanan riba, maka Rasulullah SAW mengatakan, "La'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidain." Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan dari harta riba, dan orang dua tangan yang menyaksikan dua pelaku terhadap perbuatan riba. Lebih-lebih dalam harta yang dapatkan dengan curian, dengan memiliki barakallahu seluruh makan yang haram barakallahu fikum. Ya, yang kita berikan maka itu semuanya barakallahu fikum api neraka yang paling berat di dunia ini. Barakallahu fikum. Di dunia kita mungkin kita tidak akan kita lupa barakallahu fikum akan bawah itu semuanya kan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di akhirat kelak semuanya ada catatannya. Dari mana kita ambil, bahkan kaki kita tidak akan bergeser. Dan sampai kita ditanya, barakallahu fikum, dari mana harta yang berdaya kita dapatkan, ke arah mana kita belanjakan harta. Silakan bergeser kedua kaki kita sampai diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barak Allah. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang paling takut terhadap dirinya daripada makan harta yang haram, bahkan harta yang syubhat sekali, harta yang belum jelas kehalalannya. Abu Bakar orang yang paling waras menjaga dirinya barakallahu fiik dalam satu keadaan. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada seorang budaknya yang dia keluar mencari makan untuk beliau sebagai hasil daripada pencariannya. Berhasil budak. Pada suatu hari dia membawa makanan, langsung diberikan ke Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar memakannya. Setelah memakan makanan tersebut, budak yang mengatakan, "Wahai Abu Bakar, tahukah engkau makanan yang kau makan itu dari mana didapatkan?" "Tidak, aku tidak tahu." "Sesungguhnya," kata budak itu, "guru aku telah pura-pura menjadi seorang dukun. Dulu aku telah berpura-pura menjadi seorang dukun, pura-pura saja, bukan ahli dan mahir, tidak tahu, pura-pura dulu. Kemudian sekarang saya ketemu dia memberikan makanan itu, makanan kau makan itu, dan saya berikan kepada aku." Maka ketika itu Allah radhiyallahu anhu langsung memasukkan tangannya ke dalam mulut, mengeluarkan mulutnya sampai mengeluarkan isi perutnya barakallahu fiik. Demikian penjagaan barakallahu fiik. Nah, ya, maka kedua-duanya mendatangkan kita sebagai orang yang diberikan amanah yang tinggi Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Jangan sampai barakallahu fiikum kita memberikan dan makanan dari makanan yang tidak jelas, yang tidak halal barakallahu fiikum, makanan yang syubhat pun kita menjauh barakallahu fiikum dari makanan yang halal. Nah, demikian. Nah, ya, kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Makanan yang dijaga pula. Nah, kemudian bahkan dalam sebuah hadis nam yang panjang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, anak pamannya Rasulullah, anak paman Rasulullah telah mengkepalakannya. Sungguh dalam satu hari dan pada satu saat untuk mendapatkan pendidikan yang begitu bagus dari Rasulullah SAW, pembentukan akidah, penanaman akidah kepada beliau, penanaman orang yang percaya kepada takdir, penanaman keberanian di dalam hati tersebut oleh Rasulullah. Dia patut Allah bintang. Kata Rasulullah SAW, "Ya bula kini wa'alamu makal nabi, ihfadillah ya abdah, ihfadillah tujah tajidu tujah, wa'alam anna ma'akhtaka lam yakun yusibaka, wa ma'asabaka lam yakun yukhti'aka, wa'alam anna nasra ma'al sabri, wa anna al-qaraj ma'al karb, wa inna ma'al yusra, wa fi laqri, ihfadillah tajidu amam, ta'arraf ila Allah fi raha, ya'arifka bi syiddah." Kata Rasulullah SAW kepada anak pamannya, yaitu Abdullah bin Abbas, "Wahai anak, aku akan mengajarkan kepada kalian dalam beberapa kali. Yang pertama, jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjaga. Jagalah syariat-syariat Allah ini. Jagalah agama Allah SWT ini. Jangan sampai kau langgar agama ini. Niscaya Allah akan dijaga oleh Allah. Jaga agama Allah SWT. Niscaya Allah akan mendapatkan pertolongan Allah di hadapanmu. Ketahuilah wahai anakku dan anak, kalau dan sesungguhnya apa yang telah menyalahi tidak akan mengulang. Demikian sebaliknya, apa yang Allah Ta'ala catat akan mengulang kepada dirimu, sungguh dia akan tersalah daripada anda." Alhamdulillah. Alhamdulillah namanya kebenarannya yang ahlak. Nah, percaya kepada takdir. Kemudian, wa'lam anna nasra ma'a ketahuilah bahwa sesungguhnya sama dengan misalkan bahwasannya bilang ketahui bahwa Al-Qawaj pertolongan itu bersama dengan kesusahan, dan bersama kesusahan ada kemudahan. Dalam riwayat, jaga Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya Allah akan mendapatkan di hadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kau sedang. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengenalimu dalam keadaan kau susah. Seorang ketika hidupnya senang, harta melimpah ruah, sehat walafiat, badannya sehat walafiat. Nah, yang biasanya dah lupa pulang Allah Taala, ketika itu tidak lagi kenal Allah. Ingat Allah, ingat dalam ibadah, ingat selawat, ingat dalam amal soleh. Niscaya ketika kau susah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong. Ya. Ya, demikian. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada anak paman. Barakallahu. Kalau kita petik barakallahu fikum daripada faedah daripada hadis ini, bahwa orang yang menjaga syariat Allah, orang yang menjaga agama ini, Allah akan menjaga. Kata orang bukan hanya dijaga dirinya, akan dijaga dirinya, akan dijaga anak keturunannya, bahkan akan dijaga dan harta bendanya, bahkan yang paling penting akan dijaga keistiqomahan agamanya. Ketika seorang menjaga agama Allah SWT, banyak manusia tergelincir, berubah dari macam asalnya istiqomah kemudian berubah menjadi orang yang putih, orang yang malas, tidak lagi menjaga agama. Karena memang dia adalah sebagai dia sendiri tidak menjaga agama Allah SWT yang telah diketahui. Barakallah. Menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga Allah. Seorang yang telah meminta, seorang yang meminta pengganti kepada Allah, dia telah meminta kepada zat yang tidak akan pernah lalai, yang tidak akan pernah lalai. Barakallah. Nah, ini kita akan menunjukkan kepada menjaga Allah. Semuanya kita barakallah hukum, butuh kepada menjaga Allah. Kita butuh kesehatan, butuh makan, butuh rezeki, butuh semuanya. Dan min kulli su'in wa makruhin, setiap kejelekan dan setiap terkait yang sudah, maka kita butuh perlindungan barakallah. Ternyata kuncinya barakallah hukum telah diajarkan Rasulullah SAW untuk terjaga dan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kita menjaga agama ini, kita mempraktikkan agama dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, bersama dengan tetangga kita, bersama masyarakat kita, dan tauhid yang bagus, muamalah ibadah yang bagus, itu barakallahu fikum penyebab kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan perlu bagi kita untuk banyak-banyak meneladani, menelusuri kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sebagai uswatul hasanah, sebagai qudwah hasanah, contoh bagi kita barakallah di dalam berbagai aspek kehidupan, lebih-lebih di dalam ibadah, lebih dari dalam akidah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengatakan, siapa yang menyadarkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala membiarkan dia dengan disadarkan kepada dia tawakal. Nah, ya, man tawakkal 'ala syai'in ukhila ilayhi. Barang siapa yang menyandarkan diri kepada sesuatu, maka Allah akan biarkan dia dari sana. Tidak diberi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Maka oleh karena itu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan untuk kita bisa mempelajari Al-Qur'an, mempelajari kehidupan Rasulullah SAW, sunnahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala barakallahu fikum menumbuhkan dalam hati-hati kita semangat untuk menelusuri dan menjejaki dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih di dalam nam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali beribadah nam menyelisih dan keluar dari bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekecil apapun dalam ibadah itu. Karena hukum asal dari peribadatan tersebut adalah haram, dilarang kita untuk melakukannya sampai datang dalil dan contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan karena takut hilang pendidikan kita, jangan takut kita dicemooh oleh orang banyak, jangan karena takut kita barakallahu fikum ditinggalkan oleh masyarakat, dan barakallahu fikum kemudian kita gegabah dan berani dan melanggar sudah Rasulullah SAW pada kita telah mengetahuinya barakallahu fikum. Kita akan kembali kepada Allah dengan membawa dan menjawabkan amalan kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Tidak lagi kita bisa minta pertolongan misalnya kepada orang lain. Nah, tidak lagi kita bisa menyandarkan kepada anak kita, kepada anak ayah saudara kita, kepada guru kita, tidaklah mengizar Allah Tuhan kita. Kita membawa amal-amal seperti ini bahasanya. Betapa banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan pertengkaran antara orang yang diikuti dan yang mengikuti. Ketika mengikuti tidak di atas dasar, dalil, tidak di atas sunnah, tidak di atas hujjah, maka di sana terjadi pertengkaran para Allah itu yang tidak ada manfaatnya pertengkaran tersebut. Nafsu sendiri barang Allah itu. Oleh karena itu sekarang Allah kuat dengan menjalani agama. Selalu berbanyak menjalin barang Allah itu. Berpegang dengan dalil barang Allah itu. Bagaimanapun dan tantangan mereka tentang itu barang Allah itu. Karena orang yang tentunya berada di atas kebenaran, membawa kebenaran, banyak tantangannya barang Allah itu. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bantu kita berwajah untuk bersabar. Bersabar barakallahu fikum mengatakan itulah makna hakikat istiqomah barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini ada manfaat yang kita dilari dan kita lihat sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kebajikan yang dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita dan al-haq itu hak dan diberikan taufik untuk menjalankannya. Dan semoga Allah memperlihatkan kepada kita kebaikan yang kecilan dan memberikan taufik kepada kita bisa meninggalkannya barakallahu fikum. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارنا دعوانا صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.